kita ke Tawdih al-Ahkam. Di sini ada menegaskan kita memulai dari halaman 115. Bukan karena apa-apa. Dan kita akan meneruskan dari 115 sampai seterusnya. Seolah memang mengulang. Tapi di sini tugarnya bukan karena mengulangnya. Karena ilmu yang belum kita punya di sini, belum kita lihat, ada di sini insyaallah. Ada di sini dan insyaallah bermanfaat. Adapun kajian ini itu seperti kajian Fathul Bari di Nyantren Weekdays. Kalau ada antum yang di antara antum yang ikut, kita membaca semuanya insyaallah dan ada beberapa hal yang akan dijelaskan darinya, dari pendahuluannya. Didahulukan dari pendahuluan karena kita ingin berurutan dari awal sampai seterusnya. Insyaallah agak ngebut sedikit. Nah, sampai seterusnya. Jadi moga-moga lengkap. Karena apa? Ketika kita menyelenggarakan nyantren weekend 1, itu kita sudah mulai bulughul maram dan rekamannya itu tidak lengkap. Sehingga ya sudah, kita langsung ke loncat ke bab Mas'alah Khuffain. Nah, kita menginginkan secara lengkap dari awal kita membacanya. Kemudian jika ada sesuatu yang perlu dijelaskan, kita jelaskan insyaallah. Dari segi itu sampai semuanya akan lengkap. Nanti kalau misalnya nyantren weekdays 3, jadi orang-orang bisa murojaah dengan rekaman. Jadi tidak ada ini istilahnya, wah sudah tertinggal jauh. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah sampai bab sholat jilid 2, itu orang-orang kalau misalnya mau belajar dari jilid 1 bisa. Jadi secara berurutan. Jadi tidak ada lagi alasan-alasan sudah tertinggal jauh kemudian enggak mau ikutan gitu nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 115, pendahuluan. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, meminta pertolongannya, meminta ampun dan meminta petunjuk kepadanya. Kami berlindung dari kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan kami dan seterusnya. Ini adalah khutbatul hajah, dua paragraf ini. Kita langsung ke paragraf ketiga. Selanjutnya, kami telah mengemukakan pada mukaddimah pertama, ya, ini bukan mukaddimah pertama ini. Dari beberapa mukaddimah syarah ini mengenai penjelasan tentang urgensi bulugh al-maram, kedudukannya yang tinggi dan manfaatnya yang besar, serta keistimewaannya tersendiri yang berbeda dengan karya-karya lain yang sejenis. Karya-karya lain yang sejenis di antaranya ada Umdatul Ahkam karya Al-Maqdisi Al-Hanbali, dan juga ada karya seorang Hanbali juga bernama Muntaqal Akhbar. Jadi ini kan Bulughul Maram itu merupakan satu karya dalam aliran apa atau genre apa? Hadis Ahkam. Ya, hadis Ahkam. Jadi untuk fikih itu ada satu, ada matan. Kemudian ada hadis Ahkam dan baru yang ketiga ada syarah-syarah matan atau kitab-kitab mutawwal yang besar-besar. Nah, yang pertama itu mutun seperti matan Abi Syuja' dalam fikih Syafi'i, contoh satu. Kemudian ada juga matan Minhajut Thalibin karya Manawi, ada matan Zubat, ada matan yang lain-lain. Nah, itulah fikih Syafi'i saja. Kalau dalam mazhab Hanbali ada misalnya Zat Al-Mustaqni', ada juga matan misalnya Umdatul Fikri karya Nukudam Al-Maqdisi dan yang lain-lain. Nah, itu yang matan. Kalau seseorang sebenarnya belajar fikih awal-awal itu dimulai dari matan, bukan dimulai dari hadis Ahkam. Tapi karena memang kita enggak bisa mencakup semuanya, jadi yang mau belajar hadis Ahkam silahkan. Nah, ini yang pertama. Yang pertama dari segi matan kitab majelis. Kemudian yang kedua dari segi hadis Ahkam. Hadis Ahkam yang termudah itu seperti Umdatul Ahkam, yaitu menjamak antara riwayat-riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hanya beberapa hadis ya, tidak sampai sebanyak Bulughul Maram. Nah, kemudian hadis Umdatul Fiqh, Umdatul Ahkam itu memiliki beberapa syarah kan. Syarah Umdatul Ahkam ada terjemahannya, ada yang dinamakan oleh Abdul Rahman Abdullah Al-Basam ini mempunyai kitab Syarah Umdatul Ahkam, namanya Taisir Al-Alam Syarah Umdatul Ahkam. Ya, sistematis juga sebagaimana Tawdihul Ahkam. Kalau Tawdihul Ahkam ini kan sekitar 7 jilid kalau di Indonesia kan. Kalau Umdatul Ahkam syarahnya Taisirul Alam itu ada 1 jilid tebal mensyarah Umdatul Ahkam. Di toko-toko banyak. jatuh jadi tebal. Isinya hadis-hadis seperti ini. Dan juga ada kosakata hadisnya, penjelasan hadisnya dan sebagainya. Tapi ini lebih lengkap, Bulughul Maram. Ya, tadi ada Umdatul Ahkam, kemudian ada Bulughul Maram. Ya, itu hadis-hadis hakam semua isinya. Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan lebih mencakup lagi, banyak. Kemudian yang ketiga ada dari mazhab Hanbali, yaitu kakeknya Ibnu Taimiyah. Kakeknya Ibnu Taimiyah mengarang namanya Muntaqo Al-Akhbar. Muntaqo Al-Akhbar itu ada juga lebih besar lagi daripada Bulughul Maram, namun tidak semasyhur Umdatul Ahkam dan juga tidak semasyhur apalagi Bulughul Maram. Ya, Muntaqul Akhbar itu lebih condong ke Hanbali saja. Kalau Bulughul Maram itu lebih bisa fleksibel, bisa dipakai semuanya. Ya. Makanya lebih larisnya jauh. Ya, karena memang nama Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri sudah masyhur. Nah, jadi Muntaqul Akhbar itu hadis ahkam berisi ribuan hadis yang lebih banyak daripada Bulughul Maram. Kemudian disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani dari Yaman menjadi syarah apa namanya Nailul Autor. Nailul Autor itu adalah syarah untuk untuk Muntaqo Al-Akhbar. Nailul Autor itu ada yang 8 jilid dan ada yang 17 jilid. Itu lengkap sekali, panjang. Oke. Jadi kedudukannya tertinggi untuk hadis ahkam itu Bulughul Maram. Ya. Kemudian yang juga tertinggi sebenarnya Muntaqul Akhbar, tapi yang lebih masyhur adalah Umdatul Ahkam. Kemudian yang ketiga dari kitab-kitab fikih, jenis kitab fikih, yaitu kitab-kitab mutawwal, kitab-kitab yang panjang dan melebar, yaitu kitab-kitab yang di dalamnya berisikan perincian-perincian hukum, permasalahan, pendalilan dan sebagainya, perkataan-perkataan ulama dan sebagainya. Nah, yang seperti ini seperti kitab-kitab fikih madhab. Kalau misalnya dalam madhab Hanafi ada Badai' Ussunayah karya Al-Kasani misalnya, atau kitab yang namanya Al-Mabsut karya As-Sarkhusi atau As-Sarkhusi, atau Hasyiat Ibnu Abidin, ada di dalam madhab Hanafi ya banyak. Kemudian dalam madhab Malikiyah ada kitab namanya misalnya Al-Mudawwanah karya Imam Malik, itu panjang besar, dan kitab-kitab lainnya. Kemudian kalau dalam kitab Syafi'i banyak sekali, kalau dalam kitab Syafi'i banyak sekali seperti Al-Majmu' yang kita ketahui, Al-Majmu' karya An-Nawawi. Kemudian juga Nawawi punya Raudhatut Thalibin 9 jilid dan juga yang lain-lain, banyak sekali, terlalu banyak. Kemudian dalam mazhab Hanbali ada juga kitab Al-Insaf karya Al-Mardawi dan lain-lain. Itu karya yang mutawal, yang panjang. Kemudian dalam fikih juga ada, itu fikih mazhab. Ada fikih muqaranah, yaitu fikih perbandingan kan. Yaitu perbandingan antara mazhab-mazhab, terutama mazhab empat mazhab itu. Dan juga ditambah dengan mazhab zahir. Di antaranya kitab fikih perbandingan yang terbaik adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nihayatul Muqtasid itu yang dipelajari di Syariah Libya dan juga dipelajari di Mu'allimin atau SMA-nya Gontor. Tapi sebenarnya manhaj yang di Gontor itu tidak tepat karena Bidayatul Mujtahid itu bukan konsumsi anak SMA kita. Makanya setelah mereka lulus ya enggak ada bekasnya dari Bidayatul Mujtahid. Karena belum masanya untuk memelihara atau mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid. Pikirannya belum terbuka luas. Bidayatul Mujtahid itu fikih perbandingan dan terjemahannya sudah ada alhamdulillah. Ada yang dari Pustaka Azam 2 jilid tebal, namun saya rekomendasikan agar tidak membelinya karena banyak kesalahan penerjemahan di sana. Sebagaimana di sini juga ada. Ini Pustaka Azam ini, ya. Ada beberapa kesalahan penerjemahan di sini yang harus dikoreksi. Dan juga ada juga Pustaka Akbar Media 2 jilid tebal sekali, besar. Itu mungkin 300-an harganya. Tapi itu yang terbagus. Kalau mau beli Bidayatul Mujtahid, beli yang itu. Lebih bagus, yang terbagus. Ada juga yang satu lagi 3 jilid, namun saya rekomendasikan untuk tidak dibeli. Belilah ya, Akbar Media. Nah itu Bidat Mujtahid, fikih perbandingan. Kemudian ada juga fikih perbandingan lain. Misalnya, kalau fikih perbandingan, namun masih dalam rangka madhab, itu Al-Majmu' karya Imam Nawawi, Syarh Muhadzab, itu fikih perbandingan. Kemudian Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, itu fikih perbandingan juga. Namun agak rumit mereka. Kemudian ada juga karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, terjemahannya ada lengkap 10 jilid kalau enggak salah, bisa diberi per jilid. Itu juga sistematis dan sangat bagus untuk mengetahui perbandingan-perbandingan mazhab. Namun bedanya kalau Bidatul Mujtahid itu Ibnu Rusd tidak memihak kepada satu mazhab tertentu, melainkan hanya menampilkan mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Namun beliau karena seorang Maliki, mazhabnya Maliki, jadi ada kecondongan sedikit kepada mazhab Maliki, namun tidak fanatik kepadanya. Adapun kalau misal Afiq al-Islam wa idillatuhu, Dr. Wahab Az-Zuhaili, meskipun disifati beliau bermazhab Syafi'i dalam fikih dan bermazhab Asy'ari dalam akidah, namun beliau lebih condong menaburkan mazhab Hanafi di dalam Afiq al-Islam wa idillatuhu, lebih dominan mazhab Hanafinya. Namun tetap itu fikih perbandingan tetap, dan sangat bagus, sangat tebal dan sangat sistematis, bagus sekali. Itu ya, begitu saja ya. Oke. Kemudian suatu hal yang mendorong para ulama memperhatikan, menerima, memanfaatkan dan memilih bulughul maram dari karya-karya lainnya di tempat-tempat pengajian, ta'lim, masjid, musola, pesantren dan kampus, bahkan seperti juga Libya. Libya kan memakai Subul Salam. Nah, Subul Salam itu syarah Bulughul Maram. Dipelajari berapa kali? Dipelajari dalam satu minggu itu sekitar 5 sesi pelajaran. Berarti 5 jam. Satu sesi 40 menit. Dalam seminggu 5 sesi. Berarti sekitar berapa? 20-an lah ya. Anggap 20 jam per minggu. Itu mempelajari Subul Salam. Subul Salam. Selama 4 tahun. Berarti 8 semester. Nah, kalau misalnya kita bandingkan di sini, Taubihul Ahkam, kalau misalnya kita mau memang seperti itu, harusnya apa? Kita tiap 3 hari sekali, seminggu 3 kali misalnya. Nah, itu baru kita bisa seperti mereka cepat. Nah, jadi jangan kira makanya menuntut ilmu itu tidak harus sebagaimana pikiran sebagian pemuda harus cepat-cepat. Yang penting dalam satu semester habis satu kitab atau dua kitab atau tiga kitab, tidak seperti itu. Yang lain kan harus membutuhkan konsisten, misalnya sampai bertahun-tahun atau semacamnya. Di universitas Bulughul Maram juga dipakai, yaitu Subul Salam syarahnya karya Al-Sunani rahimahullah, sehingga ia menjadi tumpuan dalam ilmu pengetahuan, pengambilan hukum dan pemanfaatan suatu karya. Cetakan Bulughul Maram sangat banyak dan telah beredar di mana-mana sebagaimana dikatakan sumber air tawar, banyak sekali peminatnya. Atau dalam Arabiknya Al-Mauridul Azab Kathirul Zihan. Al-Maurid itu sumber mata air, Al-Azab itu yang jernih. Sumber mata air yang jernih, yang tawar, itu Kathirul Zihan, banyak sekali zihan, kerumunan orang di dalamnya. Ya, itu sumber air yang tawar. Tapi karena kebanyakan orang sekarang sesat, jadi yang dikerumuni adalah justru yang sesat-sesat. Sebagaimana aku kemukakan pada mukadimah tersebut mengenai hubunganku dengan kitab ini, kedekatanku merupakan kasih sayang masa lalu, hubungan yang erat serta hubungan yang indah yang menuntut ketepatan janji dariku pada masa lalu, membantu para pembaca dan melaksanakan hak pengarangnya. Itu semua mendorongku untuk membuat syarah atau penjelasan yang menjelaskan kandungannya dan menyingkap tabir serta menampakkan sisi kebaikannya. Aku berbicara pada diriku sendiri setelah mengkaji sumber-sumber rujukan yang tersedia, bahwa aku dapat mempersembahkan sebuah syarah bagi para penuntut ilmu yang sesuai dengan intelektual dari cita rasa mereka, membentuk metodologi serta menyesuaikan dengan materi hadis yang mereka dapatkan. Lalu di sini aku tambahkan dua hal. Pertama, sesuatu yang aku rasakan dari penerimaan mereka kepada syarah ini sebagai rujukan yang dinamakan dengan Taisir al-Alam. Ya, Taisir al-Alam syarah untuk kitab Umdatul Ahkam. karya beliau juga. Nah, kitab Taisirul Alam ini dipilih sebagai pengajaran materi hadis di banyak pengajian keilmuan dan halaqoh-halaqoh di masjid-masjid, serta dengan banyaknya orang yang kagum dengan metode pengkodifikasian urutan, susunan dan babnya. Karena itu kita di sini memilih kitab Tawdihul Ahkam supaya apa? Supaya kita sama-sama belajar sesuai dengan urutan-urutannya yang sistematis. Jadi orang-orang modern sekarang lebih cocok dengan kitab-kitab seperti ini, dan juga lebih juga dengan kitab yang namanya Minhatul Alam yang kemarin saya susun ringkasannya, tapi itu terlalu ringkas. Kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram itu baru kemarin sebenarnya dicetak atau dikarang oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al Fauzan, dan kitab tersebut sebenarnya jauh lebih lengkap daripada Tawdihul Ahkam. Nah, kitab tersebut cocoknya untuk orang-orang kelas menengah ya. Kalau Tawdihul Ahkam mudah-mudahan bisa untuk kelas bawah, tapi dengan syarah, bukan dengan baca sendiri begitu saja, karena bakal bingung nantinya. Baik. Oke, kedua, syarah-syarah yang banyak beredar di pasaran itu Bulughul Maram tidak teratur dan tertib. Contohnya adalah Sumbulus Salam. Sumbulus Salam itu kalau kita baca itu kita mendapatkan kerumitan, keruwetan dan ketidakjelasan urutan, kan? Antum punya, iya kan? Tiap hadis misalnya As-Sunani menyebutkan takhrijnya, menyebutkan perawinya, sanadnya, kemudian lanjut ke fikih hadisnya, dan itu tidak ada penaburan secara sistematis. Bahkan ada di antara cetakan satu hadis kemudian satu paragraf langsung untuk penjelasannya. Satu paragraf itu berapa halaman? 3 halaman. Jadi enggak ada titik, enggak ada koma. Dan itu memang kalau kita melihat kitab-kitab kuning karya lama, itu tidak ada yang namanya titik. Maksudnya titik isi full stop, bukan titik huruf fa, titik satu, bukan. Full stop atau koma, enggak ada. Jadi kalau misalnya kita melihat misalnya kitab-kitab zaman modern seperti ini yang sudah enak, ini masih belum terlalu enak, ada yang jauh lebih enak daripada ini. Nah, itu kita bandingkan dengan kitab-kitab kuning, oh itu jauh sekali. Jauh sekali. Makanya orang-orang yang bisa membaca kitab kuning itu sebenarnya orang-orang hebat. Karena dia tahu di mana apa kalimat itu berhenti tanpa harus diberhentikan oleh penerbit. Iya, kalau kita kan enak. Misalnya antum baca Quran. Baca Quran itu dengan kalimat semuanya itu sama, enggak ada urutan atau rokem atau nomor ayatnya. Sama, terus enggak ada tanda waqaf, enggak ada tanda lam, enggak ada tanda apa-apa. Coba baca itu. Pasti antum bakal bingung. Bingung ini harus berhenti di mana ini? Kalau misalnya belum terbiasa. Nah, sebagaimana orang misalnya baca kitab kuning dibandingkan dengan baca kitab modern. Nah, orang yang dari dulu kebiasaan membaca kitab kuning, apalagi misalnya sejak zaman dari kecilnya itu sudah disuruh menulis dengan huruf Arab, menulis Indonesia Melayu dengan huruf Arab, itu dia tidak bisa membaca kitab seperti ini. Enggak betah baca kitab kayak ini. Betahnya apa? Baca kitab kuning. Ini yang masih kuning warnanya dan baunya masih seperti itu. Karena udah meletok, udah menjiwai. Bahkan jika lo kitab kuning tersebut adalah kitab sesat, tetap dibela. Karena udah menjiwai dan itu banyak yang seperti itu. Oke. Syarah-syarah yang beredar di pasaran itu Bulughul Maram seperti Sumbulus Salam tidak teratur dan tertib, serta metode penulisannya juga berbeda dengan metode yang ada di pesantren dan universitas. Aku segera menulis syarah ini yang aku harapkan sesuai dengan waktunya, cocok untuk para pembacanya, cukup dalam bab-babnya, serta dapat melaksanakan tujuan mereka. Baik, hukum-hukum yang ada dalam kitab terbagi menjadi dua. Yang pertama, apa yang aku tulis dari gudang hafalanku, Masya Allah, sebagai hasil belajar masa lalu yang telah menyatu dengan diriku sehingga menjadi bagian dari persiapan penulisan syarah ini. Berarti harus bermodal dulu, bermodal sebelum dia, sebelum beliau menulis syarah ini. Kedua, kami kemukakan dari rujukan-rujukan tersebut, baik teksnya atau ringkasannya, yang tidak keluar dari kandungannya. Aku tidak pernah membuang suatu ungkapan kecuali yang menurutku telah keluar dari objek pembahasan atau berupa pembahasan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang tepi. Namun sayangnya, di beberapa hal beliau rahimahullah ketika mengutip perkataan-perkataan ulama-ulama fulan, itu tidak menyodorkan nama kitabnya dalam sering sekali, dan juga tidak menyebutkan misalnya halaman berapa, karena memang ini memang kitab yang agak lama. Berbeda misalnya dengan kitab Minhatul Alam, saya tidak bawa, karya Abdullah bin Fauzan, karena beliau termasuk ulama sekarang masih hidup, jadi juga memperhatikan hal tersebut, footnote-nya, memperhatikan hal tersebut dari mana beliau mendapatkan faedah ini disodorkan. Nah itu yang namanya ilmiah di zaman sekarang. Kalau misalnya mendapatkan kalam misalnya Imam Nawawi berkata begini, harus ada penyandaran ke siapa atau ke buku apa, di mana mendapatkan kalam Nawawi tersebut. Nah itu yang namanya ilmiah, namun belum menjadikan kesempurnaannya, belum. Kemudian setelahnya syarah ini telah dihiasi dengan beberapa hal yang menambah keelokannya dan menyenangkan saat membacanya, insyaallah, mudah-mudahan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, aku pisahkan tempat-tempat pembahasan secara khusus dan aku susun agar penuntut ilmu dapat mengambil manfaat dan memahami maksudnya. Di dalamnya ada komentar tentang perangkat hadis, peringkat hadis itu pertama. Jadi ada klasifikasi pembahasan. Yang pertama misalnya peringkat hadis, kemudian penafsiran kosakata yang asing. Misalnya kalau antum buka, misal buka halaman berapa? Halaman hadis 1, halaman 126. Halaman 126 hadis pertama nanti insyaallah. Mudah-mudahan sampai waktu. Ada kan peringkat hadis, ya kan? Kita tahu itu dan mungkin antum akan pusing melihatnya. Kemudian penafsiran kosakata yang asing. Nah, itu ada kosakata hadis. Kemudian penjelasan hukum. Nah, di sini ada enggak? Nah, tidak ada. Tidak semua hadis berarti. Perincian perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah fikih. Jadi perbedaan pendapat antara mazhab itu insyaallah akan ada, akan dituturkan beberapanya. Tidak semuanya tapi ya. Masing-masing tema memiliki bagiannya khusus. Oke. Kemudian yang kedua, aku tidak memenangkan salah seorang imam mazhab. Di sini artinya beliau tidak terkait dengan mazhab tertentu, baik itu Hanbali atau Syafi'i atau lainnya. Tetapi wallahu alam, yang saya pahami atau yang saya lihat, beliau lebih dekat kepada mazhab Hanbali, lebih dekat kepada mazhab Hanbali. Aku juga tidak bersikap fanatik kepada mereka, alhamdulillah. Dan semua kita juga tidak begitu. Aku hanya mengarahkan tujuanku kepada apa yang diunggulkan oleh dalil dari pendapat-pendapat para ulama yang ada. Dan inilah yang terbaik. Jadi yang terpenting adalah dalilnya, petunjuknya apa, bukan dari perkataan manusia semata. Nomor 3, aku menambahkan segala hal yang sesuai, yaitu berupa keputusan-keputusan hukum yang keluar dari sidang-sidang masalah fikih, yaitu lembaga fikih Islam milik organisasi konferensi Islam yang pusatnya di kota Makkah, serta dewan ulama-ulama besar di kerajaan Arab Saudi, serta lembaga riset Islam di Kairo. Ini menunjukkan cakupan dari taudih al-ahkam itu tidak sekadar perkataannya Al-Baihaqi, Al-Nawawi, Al-Maqdisi atau yang lain-lainnya, melainkan juga di beberapa kesempatan jika memang berkaitan, maka beliau pun akan menuturkan perkataan-perkataan ulama kontemporer dan juga perkataan jawami' atau perkataan majlis-majlis dan dewan-dewan ulama-ulama besar masa kini. Nah, keputusan-keputusan hukum fikih tersebut ada dua bagian. Pertama, ada kalanya masalah-masalah klasik yang telah dikaji oleh para dewan ulama seperti majelis tarjih Muhammadiyah misalnya. Enggak ada di sini, enggak masuk ya. Majelis tarjih Muhammadiyah enggak mungkin masuk. Atau bahsul masailnya NU misalnya enggak mungkin masuk. Nilai keputusan tersebut diantaranya dengan mengkajinya dari salah satu lembaga atau semua lembaga serta memberikan pandangan keseluruhan kepada umat Islam dari sejumlah ulama yang kompeten, namun tidak ada dari Indonesia seperti Majelis Tarjih atau Bahtul Masail. Kedua, masalah-masalah kontemporer yang terperbaharui yang dituntut oleh era modern, dituntut oleh zaman, lalu dikaji oleh salah satu lembaga yang besar, kemudian keluar pendapat hukum dari kelompok ulama yang menerapkan nas-nas hukum yang dapat menjelaskan keagungan hukum syariat komprehensifnya atau syumuliyahnya serta kelayakannya di setiap tempat dan masa. Baik, ini sekadar apa? Sekadar antum bisa baca sendiri. Oke, kita langsung ke halaman 118. Istilah-istilah khusus di kitab. Ya, ini penting, istilah-istilah khusus di kitab penting. Apabila aku katakan syekh dalam kitab ini, Taubihul Ahkam, maka maksudku adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan apabila aku katakan Ibnu Abdul Hadi, wafat pada tahun 744 Hijriah. Ibnu Abdul Hadi, maka ia berasal dari karyanya bernama Al-Muharrar, yaitu Al-Muharrar fil Hadith, karya Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi mazhabnya adalah Hanbali, dan beliau rahimahullah adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 728. Itu syekhnya 728, wafatnya kemudian Ibnu Abdul Hadi, muridnya 744 Hijriah. Kemudian, apabila aku katakan di dalam kitab At-Talkhis, maka yang aku maksud adalah kitab At-Talkhis Al-Habir karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab At-Talkhis Al-Habir adalah kitab takhrij hadis, yang kalau misalnya antum membacanya, antum tidak akan memahaminya. Kitab isi takhrij hadis dan pengumpulan penjamaan jalur-jalur periwayatan hadis. Jadi asalnya ada sebuah kitab namanya Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali, ya. Al-Wajiz karya Al-Imam Al-Ghazali. Atau sebelumnya ada kitab namanya Al-Basit karya Imam Al-Ghazali. Kemudian disingkat oleh Imam Al-Ghazali menjadi Al-Wasit fil Madhab oleh Imam Al-Ghazali Syafi'i. Kemudian diringkas lagi menjadi Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali. Nah, Al-Wajiz tersebut kemudian disyarah atau diperjelas oleh Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Ar-Rafi'i mensyarah kitab tersebut dinamakan menjadi kitab Al-Aziz. Nah, Al-Aziz di dalamnya ada hadis-hadis. Di dalam kitab Al-Aziz sekitar belasan jilid itu ada hadis-hadis yang dijadikan sandaran hukum fikih oleh Imam Rafi'i. Kemudian datanglah di abad ke-8 akhir-akhir seorang ulama ahli hadis bermadzhab Syafi'i bernama Ibnu Al-Mulaqqin. Ibnu Al-Mulaqqin ini kemudian memandang kitab tersebut Al-Aziz dan mentakhrij hadis-hadis dalam Al-Aziz tersebut, mengumpulkannya kemudian mentakhrij dan menjamak antara jalur-jalur hadis tersebut. Kemudian dinamakan namanya menjadi Al-Badrul Munir. Kitab namanya Al-Badrul Munir dikarang oleh Imam Ibnu Al-Mulaqqin sebagai takhrij hadis saja untuk kitab Al-Aziz. Nah, Al-Badrul Munir itu kalau dicetak sekarang di sebuah percetakan di saya enggak tahu Riyadh atau mana, itu mencapai 28 jilid kalau enggak salah. Nah, itu hanya berbicara tentang apa? Tentang takhrij hadis. Tentang takhrij hadis saja, fikih. Berjilid-jilid, puluhan jilid. Nah, kemudian Al-Badrul Munir tersebut karena Ibnu Al-Mulaqqin adalah salah satu guru Ibnu Hajar, maka ketika melihat karangan gurunya Al-Badrul Munir, beliau pun meringkas Al-Badrul Munir menjadi At-Talkhis Al-Habir. Diringkas kemudian ditambahkan oleh Ibnu Hajar beberapa penambahan dan koreksian, maka jadilah At-Talkhis Al-Habir. Dan kitab At-Talkhis Al-Habir ini berisikan apa? Takhrij-takhrij hadis dan nama-nama ulama-ulama hadis. Dan tidak mungkin itu kita jadikan kitab panduan. Kemudian apabila aku katakan As-Sun'ani berkata, maka ia berasal dari kitab Subulus Salam yang merupakan kitab syarah Bulu Al-Maram. As-Sun'ani wafat pada tahun 1182. Kemudian apabila aku katakan As-Syaukani, As-Syaukani juga seperti As-Sun'ani, yang mana kedua-duanya asalnya dulu mereka adalah seorang Syiah Zaidiyah pada Yaman. Mereka berdua berasal dari Yaman. Kalau misalnya As-Sun'ani datang lebih dulu, wafat pada tahun 1182. Kalau misalnya As-Syaukani ini yang di halaman 119, itu wafat pada tahun 1281. Berarti semacam berapa abad? Satu abad ya. 1261 dengan 1182, satu abad. Tapi dari daerah, maksudnya dari Yaman sama-sama, dan juga lingkungannya lingkungan Syiah Zaidiyah. Namun mereka berdua alhamdulillah menjadi mujtahid dan tidak mau bertaklid pada Zaidiyah, dan kemudian mengarang kitab yang menjadi sandaran hukum bagi banyak dan diambil ilmunya oleh banyak dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau misalnya As-Sunani tadi apa? Subulus Salam. Kalau misalnya As-Syaukani itu Nail al-Autor. Ya, yang tadi saya bilang Nail al-Autor. Kemudian dan bila aku katakan Shadiq Hasan al-Kinawijiyah berkata, Shadiqul Hasan wafat pada tahun 1304 Hijriah. Beliau ulama berasal-asalnya dari India. Maka yaitu dari kitab Ar-Raudhah An-Nadiyah, kitab fiqih versi Shadiq Hasan. Apabila aku katakan Al-Albani rahimahullah, ini wafatnya yang paling terakhir. Wafat pada tahun 1420 Hijriah. Berarti sekitar 15 tahun lalu ya. Apabila aku katakan Al-Albani berkata, maka ia dari Irwa Al-Ghalil dan sedikit dari Hashi Al-Mishkah. Dan yang aku maksud dengan Ar-Rawd, nah, Ar-Rawd adalah Ar-Rawd Al-Murabba'. Ar-Rawd Al-Murabba'. Kalau tadi Irwa Al-Ghalil itu adalah sebuah kitab di dalamnya terdapat takhrij hadis, ya, karya Imam Al-Albani dan juga Hasyiat Al-Miskah. Nah, kalau misalnya Ar-Rawd atau Ar-Rawd Al-Murabba', ini adalah sebuah kitab bermadhab Hanbali. Ar-Rawd Al-Murabba' itu karya dari Imam Al-Bahuti namanya. Al-Bahuti Al-Hanbali wafat pada tahun 1051 Hijriah. Nah, lihat, kita lihat lebih dekat kepada mazhab Hanbali sebenarnya, Syekh Abdullah Al-Bassam. Dan yang aku maksud dengan Hasyiah Ar-Rawd, berarti Hasyiah Ar-Rawd berarti footnote untuk Ar-Rawd, adalah karya Syekh Abdul Rahman bin Qasim wafat pada tahun 1392. Dan mereka semua yaitu Al-Bahuti dan Abdul Rahman bin Qasim, mereka semua adalah Hanbali. Adapun Al-Albani, beliau rahimahullah bukan Hanbali, bukan Hanafi, bukan Syafi'i, bukan Maliki. Sebagaimana Asy-Syaukani dan juga sebagaimana As-Sunani, mereka semua bukan Hanbali, bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi. Dan juga bukan berarti Imam Al-Albani tidak mengerti fikih. Justru dahulunya Imam Al-Albani mempelajari fikih Hanafi dulunya. Dan beliau juga ahli fikih juga. Bahkan bisa lebih ahli dalam bidang fikih daripada orang-orang ahli fikih sendiri. Namun orang-orang ahli fikih tidak terima dengan ijtihad beliau. Ada penjelasan satu lafaz secara berulang-ulang lebih dari satu kali dari sebuah hadis. Maksudnya adalah memberi kejelasan kepada pembaca dengan mengulangi penjelasannya sehingga berpindah pada tempatnya semula. Baik. Dan seterusnya. Kita ke halaman 121 langsung. Pendahuluan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Segala puji bagi Allah atas karunia nikmatnya yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik yang dahulu atau yang sekarang. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membela agamanya. Dan semoga juga dilimpahkan kepada para pengikutnya yang telah mewarisi ilmu mereka. Dan para ulama adalah pewaris para nabi, karena apa? Nabi SAW mewarisi ilmu, bukan harta. Allah memuliakan mereka sebagai ahli waris dan warisan itu sendiri. Ini adalah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil hadis. Berarti basic-basic dalil hadis untuk apa? Hukum syar'i yang sudah aku pisahkan dengan baik agar orang yang menghafalnya menjadi mendalam. Aslinya sebenarnya Bulughul Maram itu untuk dihafal, terlebih matannya, matan hadisnya, dan tidak mengecewakan para seniornya. Maksudnya bagaimana? Membantu pencari ilmu pemula untuk mendapatkan dalil-dalil bagi hukum-hukum. dan juga tidak mengecewakan para seniornya. Maksudnya para seniornya pun bisa mengajarkan kitab ini sehingga mereka tidak nganggur ya. Dengan adanya kitab Bulughul Maram justru menjadikan mereka berkesempatan untuk menelaah dan mengajarkan kitab ini dan juga mensyarahnya. Aku menjelaskan para ulama yang mentakhrij hadis setelah menyebutkan hadis dengan tujuan memberi nasihat kepada umat. Lalu yang aku maksudkan dengan tujuh, nanti ada beberapa kode-kode atau apa namanya ini, angka-angka oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti 7, 6, 5, 4 atau 3, itu apa maksudnya? Kalau misalnya 7 berarti jumlah periwayatannya ada 7 dan mereka berkomposisikan antara lain Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Berarti mencakup apa? Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim dan kitab Sunan yang 4 dan juga mencakup dalamnya Musnad Ahmad. Ya kan? Itu 7. Kutubus Sittah ditambah Musnad Ahmad. Sementara kalau misalnya dengan lambang 6 atau dengan poin 6 adalah selain Ahmad, berarti Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan jika 5 adalah selain Bukhari dan Muslim, berarti kitab Sunan dan Musnad Ahmad. Itu kalau 5 ya. Kalau 5 berarti dipotong Syaikhain, Bukhari dan Muslim hilang. Berarti Kutubus Sittah dan Musnad Ahmad. Terkadang aku katakan 4 dan Ahmad, dan ungkapan 4 berarti selain 3 ulama dari yang pertama. Maksudnya apa ini? Terkadang aku katakan 4 Arba'ah dan juga Ahmad, dan ungkapan 4 berarti 3 ulama dari yang pertama. Ada yang paham sih maksudnya? Selain Bukhari, Ahmad, Bukhari dan Muslim. Nah berarti di sini siapa? Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi gitu. Maksudnya gitu. Benar enggak? Empat itu berarti sudah 3 ulama yang pertama kan 7. Nah berarti Sunan dan iya di sini. Aku katakan 4 Sunan dan Ahmad, ya kan? Dan ungkapan 4 berarti selain 3 ulama dari yang pertama, Sunan dan Ahmad. Nah itu iya. Berarti apa bedanya dengan yang 5? Tadi kan 5? Nah di sini bingung. Dan 5 adalah selain Bukhari Muslim, ngerti nggak? Berarti kan Ahmad dan Sunan. Nah kalau di sini terkadang aku katakan 4 dan Ahmad. Ya iya benar. Enggak gini. Mana aku kan? Enggak bedanya dengan 5 sebenarnya. Nah, cara pengungkapannya. Iya. Makanya ditulis apa dia? Apa yang ditulis oleh dia? Terkadang. Terkadang aku katakan 4 dan juga Ahmad. Iya kan? Terkadang bilang 5, ya kan? Terkadang dia bilang 4 dan Ahmad. Berarti ada 2 pilihan bagi dia. Terserah dia mau yang mana. Kalau misal 5, ya berarti selain Bukhari Muslim. Kalau misal 4 dan Ahmad, ya selain Bukhari Muslim juga. Jadi terkadang beliau mau yang ini, mau yang itu gitu. Jadi disyaratkan oleh beliau. Kemudian ada juga ungkapan 3. Ungkapan 3 adalah selain 3 yang pertama. Berarti dan selain yang terakhir dari 7 orang yang di atas. Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Nah, berarti adalah Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi tanpa Nasa'i. Ya begitu. Berarti 3 adalah Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Berarti kita diwajibkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar untuk menghafal urutan ini. Pertama Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Karena apa? Wafatnya mereka berurutan. Ya. Ungkapan muttafaqun alaih adalah Bukhari, Muslim. Terkadang tidak aku kemukakan selain Bukhari, Muslim dan selain daripada itu sudah jelas. Aku namakan karyaku ini dengan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Baik, kita lanjutkan kitab At-Thaharah. Kitab At-Thaharah, pembahasan tentang bersuci. Bab Al-Miyah. Al-Miyah adalah jamak dari air ya. Kitab. Secara etimologi, kitab merupakan kata kutub yang menunjukkan arti jamak. Dinamakan kitab karena ia mengumpulkan huruf, kata, dan kalimat. Jadi kalau dalam masa lalu, jika ada dalam satu kumpulan kertas, nah di dalamnya kan ada kalimat, ada paragraf-paragraf. Dalam paragraf, pada zaman dulu tidak mengenal paragraf. Pada zaman dulu hanya mengenal langsung satu semuanya, satu halaman satu paragraf semuanya. Enggak ada paragraf yang rapi. Sekarang tuh enggak ada zaman dulu. Makanya disebut mengumpulkan huruf, kata, dan kalimat. Karena di dalam kalimat terkomposisikan di dalamnya kata, di dalam kata terkomposisikan di dalamnya huruf. Maka dijadikanlah kitab. Di sini ia memiliki arti maktub yang ditulis, berarti arti secara objek. Secara terminologi, kitab adalah sesuatu yang ditulis di atas kertas untuk disampaikan kepada orang lain. Coba itu aslinya di apa ini nggak sih? Kok nggak ini ya? Kayaknya panas banget. Secara terminologi, kitab adalah sesuatu yang ditulis di atas kertas untuk disampaikan kepada orang lain, atau sesuatu yang ditulis untuk dihafalkan. Sesuatu yang ditulis untuk dihafalkan karena takut lupa.